السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سنة صلى الله عليه ترس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dalil berikutnya dalam masalah istighatsah adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Musannif membawakan ucapan Allah dalam surat Yunus ayat 106 dan 107. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّ. وَلَا تَدْعُ, ini adalah larangan, la'nya nahiyah, dan tad'unya majzumun bila nahiyah. Wa madza 'alamatu jazmihi, apa tanda jazmnya? Hadfu harfil 'illah. Barakallahu fikum. Asalnya tad'u dengan waw, tetapi karena ada la nahiyah, la tad'u, jangan kalian menyeru selain Allah, ma la yanfa'uka wa la yadhurru, apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memberikan madarat. Perhatikan, kalimat ini sering disebut di dalam Quran dan Sunnah, la yanfa'uka wa la yadhurru. Kemudian ada orang yang pernah bertanya, bukankah beberapa makhluk memiliki manfaat, bukankah beberapa makhluk yang lain memiliki madarat? Iya kan? Yang ini bermanfaat, kita mendapatkan telurnya, kita mendapatkan dagingnya, masya Allah. Sedangkan yang lain madarat, merusak rumah kita, merusak. Taib, bagaimana maksudnya ma la yanfa'uka wa la yadhurru? Sering kita ulang-ulang. Maknanya adalah tidak bisa menentukan manfaat. Yani tidak bisa menakdirkan nafa', tidak pula bisa menakdirkan madarat. Kalaupun dia ingin memberikan manfaat, kalau Allah takdirkan gagal, akan gagal. Walaupun dia berupaya untuk membuat madarat, kalau Allah gagal, akan juga gagal. Sehingga yang benar-benar yamlik, memiliki manfaat dan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang menentukan nafa' dan juga yang menentukan dur. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukannya, yakni meminta, menyeru kepada selain Allah yang tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan madarat, fa in fa'alta, kalau engkau melakukannya, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim karena memberikan ibadah kepada yang bukan haknya. Ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia menyeru selain Allah, berarti dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia zalim. Dan kesyirikan disebut kezaliman. Bahkan kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika menyentuh, kalau Allah SWT menyentuhkan kepadamu madarat, kejelekan-kejelekan, musibah-musibah, fala kashifa lahu illa hu, maka enggak akan ada yang menyingkapkannya kecuali dia sendiri, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan kalau Allah menghendaki engkau dengan kebaikan, fala radda li fadlih, maka enggak akan ada yang bisa menolak fadilah Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada yang bisa menghalangi fadilah Allah Subhanahu wa taala. Yusibu bihi man yasha, Allah timpakan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia maha mengampun lagi maha penyayang. Qala syarih fi syarhihi, qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah, ma'nahu qila li wa la tad'u fa huwa ma'tufun ala aqim wa hadha al-amr wal mukhatabah lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Ibnu Athiyyah, dikatakan kepadaku, jangan engkau seru. Dan ini ataf setelah sebelumnya Allah perintahkan aqim wajhaka lid-dini hanifa. Setelah itu wala tad'u, tegakkanlah ibadah kalian kepada Allah, dan kemudian jangan menyeru selainnya. Perintah ini, al-mukhatabah ini, diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza kanat hakadha, kalau begini maknanya, fa ahra an yataharraz min dalika ghayruhu, maka sepantasnya untuk berhati-hati orang yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, wahai Nabi, tegakkanlah ibadah. Wahai Nabi, hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Wahai Nabi, jangan menyeru selain Allah yang tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat, tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan madarat. Kalau engkau melakukannya, wahai Nabi, niscaya engkau menjadi orang-orang yang zalim. Allah katakan begitu kepada Rasulnya. Maka kata Syekh Ibnu Athiyyah rahimahullah, kalau Nabi saja dikatakan seperti itu, jangan lakukan. Kalau engkau lakukan, niscaya engkau menjadi begini dan begitu. Maka kata beliau, fa ghairuhu ahra. Maka selain Nabi, lebih-lebih lagi. Nabi saja Allah katakan jangan lakukan. Kalau engkau melakukannya, engkau menjadi orang zalim. Apalagi kalau bukan Nabi, fa ahra an yataharraz min dhalik. Maka lebih pantas lagi untuk menghindarinya, ghairuhu, orang-orang lain selain Nabi. Nabi saja diperingatkan. Qala wal khitabu kharaja makhrajal khusus wa huwa 'amun lil ummah. Memang pembicaraannya, al khitab, pembicaraan, keluar dalam bentuk khusus. Semuanya dengan mukhatab mufrad. Perhatikan kalimat aqim, ini fi'il amr lil mufrad. Wala tad'u juga larangan lil mufrad. Yanfa'uka domir kaf lil mufrad. Wala yadurruka juga mufrad. Fa in fa'alta, kalau engkau lakukan juga mufrad. Artinya pembicaraan ini yakhruj makhraj al-khas. Seakan-akan khusus kepada Nabi. Wahai Nabi, engkau jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kalau engkau lakukan, niscaya engkau akan begini. Khusus kepada Nabi. Tetapi maknanya amun lil ummah, tetapi maknanya umum untuk seluruh umat. Artinya wahai kaum muslimin, lihatlah Nabi saja dilarang berbuat syirik, apalagi kalian. Lihatlah Allah katakan pada nabinya, kalau engkau melakukannya niscaya engkau menjadi orang yang zalim, apalagi kalian. Ikhwanu fillah na'azakumullah. Berarti walaupun khitabnya kharaja makhrajal mufrad atau kharaja makhrajal khusus, tetapi dia amun umum lil ummah, untuk seluruh umat kaum muslimin, bahkan seluruh umat manusia. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir fi hadhihi al-ayah. Berkata Abu Ja'far Ibn Jarir ayat Tabari rahimahullah tentang ayat ini. Yaqulu ta'ala dhikruhu wa la tad'u ya Muhammad min duni ma'budik. Jangan engkau seru wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan seru selain sesembahanmu, penciptaanmu. Jangan seru yang selainnya, sesuatu apapun yang la yanfa'uka fid dunya, yang tidak bermanfaat bagimu di dunia dan tidak bermanfaat bagimu di akhirat, dan tidak bisa menentukan madarat bagimu pada agama maupun pada dunia. Ya'ni bidzalik al-aliha wal asnam. Yang dimaksud dengan itu adalah tuhan-tuhan berhala-berhala yang lain atau tuhan-tuhan lain selain Allah. Yaqulu la ta'budha, jangan kau sembah dia, rajian naf'uha, karena mengharapkan manfaatnya. Jangan pula engkau seru dia karena takut dari madaratnya. Karena mereka itu tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan madarat. Sebagaimana umumnya para penyembah berhala, sebagaimana umumnya para penyembah patung, mereka menyembahnya karena dua hal. Imma takut dari madaratnya atau mengharapkan manfaatnya. Iya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tidak memiliki madarat dan tidak memiliki manfaat. Enggak bisa menentukan madarat, tidak bisa menentukan manfaat. Kalau mereka pasang sesajen di sini, kalau mereka pasang segala macam menyan, asap, dupa, karena takut kesambet, tahu kesambet ya, takut kesurupan, takut, berarti beribadahnya karena khauf, takut madaratnya. Baik, ada lagi yang datang minta jodoh, datang minta nomor yang akan keluar besok apa dalam undian, atau minta segala macam, berarti mengharapkan manfaat, berarti roja, roja manfaatahu. Maka Allah bantah alasan mereka itu. Mengapa kalian beribadah kepadanya? Mengapa kalian memberikan kurban-kurban kepadanya? Mengapa kalian berdoa, meratap, meminta kepadanya? Mengapa engkau melakukan ibadah-ibadah-ibadah kepadanya? Apakah karena manfaat atau karena madarat? Karena khauf min madaratihi au raja'a naf'ihi. Allah bantah dua-duanya. Wala taj'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk. Jangan meminta pada sesuatu yang la yanfa', tidak bermanfaat, tidak bermadarat. Baik, kalau dulu bentuknya berhala begini, bisa saja mengenai yang lainnya. Karena Allah sebut dengan kalimat ma la yadurruka, ma la yanfa'uka, wa la yadurruk. Apa-apa. Ini sifatnya umum. Apa-apa yang tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Selain Allah, tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan madarat. Tidak peduli apakah bentuknya berhala, atau pohon-pohonan, atau itu adalah kuburan, atau batu, atau keris, atau jimat, atau apapun, termasuk manusia, atau jin, atau malaikat. juga tidak menentukan apa-apa. Jangan berdoa kepada manusia, wahai Habib Fulan, wahai Wali Fulan, berilah aku rezeki. Tidak, dia tidak memiliki apapun. Jangan mengatakan, wahai malaikat yang dimuliakan, wahai malaikat yang didekatkan, bantulah aku. Tidak, malaikat pun tidak berbuat kecuali kalau diperintah. Berarti mereka tidak memiliki, gak bisa menentukan. Yang menentukan Allah, malaikat hanya melaksanakan. Malaikat hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qauluhu taala wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintah. Yaf'aluna ma yu'marun. Ya'ni la ta'budha rajian naf'aha, jangan menyembahnya karena mengharapkan manfaatnya. Au khaifan darraha, atau takut mudaratnya. Fa innaha la tanfa'u wa la tadurru, karena semua itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan mudarat. Fa in fa'alta dzalik fa da'watuha min dunillah, kalau engkau lakukan seperti itu, maka doamu kepada selain Allah menyebabkan engkau menjadi zalim. Fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Mana zalimin adalah musyrikin. Ai fa innaka idzan minal musyrikin. Berarti kesyirikan adalah kedzaliman. Iya. Wad dalil qauluhu ta'ala an Luqman libnihi, an qauli Luqman, ketika berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Fa inna syirka, karena sesungguhnya kesyirikan itu zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan merupakan kezaliman. Qultu wa hadhihi al-ayah lah nadha'ir, dan ayat ini memiliki nadha'ir, memiliki yang sama atau memiliki ayat-ayat lain, pendukung-pendukung yang mirip, yang sama. Di antaranya, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin, jangan engkau menyeru bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, karena engkau akan menjadi orang-orang yang diazab, mu'adzab. Fatakuna minal mu'adzabin. Wa qaulihi ta'ala, dan juga seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa hu, jangan menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, karena sesungguhnya tiada ilah kecuali dia, dan lain-lain. Masih ada ayat-ayat lain yang mengandung makna yang sama. Jangan menyeru, jangan berdoa, jangan meratap meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak menentukan manfaat, tidak menentukan mudharat. Fa fi hadhihi al-ayat bayanu anna kulla mad'uwin yakunu ilahan. Dari sini, dari ayat ini, kita mendapatkan penjelasan, bayan, bahwa semua yang diseru berarti dianggap sebagai Tuhan, sesembahan, ilahan, ma'buda. Apa itu bentuknya? Apapun. Bayan anna kulla mad'uwin, menggambarkan seluruh mad'u, seluruh yang diseru, apapun itu bentuknya. Apapun bentuknya, min sajarin au qabrin au insanin au malakin au nabiyin au hajarin, ay kulla syai'in yu'bad min dunillah, mad'u, mad'u artinya berdoa orang kepadanya, fahuwa ilah, atau dianggap sebagai ilah. min hajarin aw syajarin aw qabrin aw insanin aw malakin aw nabiyyin aw ghairi dzalik, atau yang lain-lainnya. Kalau meminta, wahai batu tolong saya kesusahan, berarti engkau menganggap batu itu Tuhan. Wahai pohon-pohon keramat, wahai kuburan keramat, wahai fulan mufulan, berarti menjadikan benda-benda tersebut sebagai ilah, sebagai mad'u, sebagai Tuhan. Wal alihah awal ilahiyah hakun lillah, sedangkan ketuhanan, keilahan itu hak Allah saja subhanahu wa ta'ala. La yaslu minha syai'un li ghairihi, tidak layak untuk sesuatu pun selainnya, tidak pantas untuk siapapun kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman di alam ayat tadi, la ilaha illahu, jangan berdoa, jangan meratap kepada selain Allah, karena sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi jangan meratap pada batu, jangan meratap pada pohon, jangan meratap pada apapun, karena sesungguhnya mad'u yang sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'un min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah yang hak, sedangkan yang selain Allah semuanya batil. Wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Ikhwan ibn na'azukumullah, kalau sudah dikatakan kulla syai, segala sesuatu, maka jangan terpaku dengan yang disebut ini. Mungkin ada yang belum disebut. Hah? Misal laptop misalnya, atau HP. Sama enggak? Wahai HP, barangkali suatu saat ada yang begitu karena sudah kemasukan jin. Atau datang lagi mereka memegang tongkatnya wali dan merusak-rusaknya, menciumnya. Atau datang lagi orang memakai atau mendatangi tempat kereta kuda di Kanoman. Di sini ada Kanoman, ada museum, ada kereta kuda, dicuci setiap tahun, debunya rebutan sambil meratap. Oh, aku minta begini, aku minta begitu dan seterusnya. Sama, ya sama. Kita nggak peduli bentuknya apa saja, yang sudah disebut ini ataupun yang belum disebut. Kalau kemudian dia meratap kepadanya, memohon, berdoa kepadanya, maka berarti dia menuhankannya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Kalau engkau melakukannya, berarti engkau menjadi orang yang zalim, karena memberikan ibadah yang harusnya kepada Allah, justru dia berikan pada selain Allah. Fa innaka minal zalimin. Kalau begitu engkau zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, mengarahkan ibadah bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa at-tauhid alladhi ba'atha Allahu bihi rusula wa anzala bihi kutubah kama qala ta'ala. Dan inilah yang namanya tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, hanya menyeru Allah, berdoa hanya kepada Allah. Inilah tauhid alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya bihi, mengutus rasul-rasulnya bihi, ay bit tauhid. Allah mengutus rasul-rasulnya bit tauhid. Wa anzala bihi kutubahu, wa anzala bihi ay bit tauhid kutubahu. Allah turunkan kitab-kitabnya juga mengandung tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Bagi Allah lah agama ini. Agama ini milik Allah satu-satunya. Wama umiru, tidaklah mereka semua para rasul itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Berarti mereka para rasul diutus membawa tauhid. Dan kitab-kitab diturunkan membawa tauhid. Wad-din, yang namanya din adalah kullu ma yudanullahu bihi. Yang namanya din adalah semua yang Allah diibadahi dengannya. Yang Allah diibadahi dengannya. Sehingga makna din dari kata dana yadinu, yang maknanya beribadah. Yudanullahu bihi, yani Allah diibadahi dengannya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekian cara. Maka semua ibadah-ibadah ini disebut din. Taib, bahasa Indonesianya agama. A artinya tidak, gama artinya kacau, tidak kacau. Sesungguhnya enggak tepat. Ugama, tidak kacau. Ya, satu sisi memang agama ini teratur, rapi. Tetapi makna din sesungguhnya bukan hanya tidak kacau. Makna din adalah ibadah kepada Allah satu-satunya, tidak beribadah kepada yang lain. Berarti kalau seorang beribadah kepada Allah dengan sekian cara, maka semua cara ini disebut din. Yani syariat, mirip dengan kata syariat. Yang Allah diibadahi dengan syariat tersebut. Yani minal ibadatil batinah wa zahirah. Berarti din ini mencakup semua ibadah-ibadah yang lahir maupun yang batin. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang jasmani maupun yang rohani. Yang hissi maupun yang ma'nawi. Wa fasarahu Ibnu Jarir. Dan Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan dalam tafsirnya biddu'a. Yani doa. Wa huwa fardun min afradil ibadah. Tentunya doa itu salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Ala adati salafit tafsir. Dan tafsir beliau ini Ibnu Jarir sesuai dengan kebiasaan tafsir para salaf, mereka menafsirkan bukan maknanya tetapi contohnya. Adatus salaf fit tafsir, kebiasaan salaf dalam tafsir, yufassirunal ayah, mereka menafsirkan ayah bi ba'di afradi ma'naha, dengan sebagian makna-maknanya. Menafsirkan ayat dengan sebagian maknanya, bukan dengan seluruhnya. Yani ketika engkau misalnya bertanya kepada salaf, apa itu khubzun? Mereka enggak berkata khubzun adalah terigu yang dicampur air, yang kemudian diberi ini, kemudian dibakar, dan kemudian jadilah khubzun. Tidak. Mereka akan mengambil rogif, torogif, potongan roti. Ada khubzun, ini khubzun. Pertanyaannya sekarang, apakah khubzun yang dia tunjukkan saja? Tidak. Ada khubus bentuknya lonjong begini, ada khubus yang bentuknya bulat begini, ada khubus yang bentuknya seperti yang kalian kenal di sini. Hah? Baik. Itu semua khubus. Ini juga khubus. Ini juga khubus. Ini juga khubus. Tetapi mereka akan berikan contohnya saja. Ini khubus. Atau kamu tanya misalnya apa itu yang namanya libas. Dia akan sampaikan, ini libas, baju ini. Padahal semua yang dipakai malah habis. Sama dengan din. Apa itu din? Kata Ibnu Jarir, doa. Betul apa salah? Benar, seperti tadi. Roti itu banyak, tapi dia sebutkan ini roti. Ibnu Jarir mengatakan apa itu din? Doa. Karena memang din itu semua ibadah, termasuk doa di dalamnya. Menafsirkan dengan salah satu anggotanya. yang pernah kalian bahas di awal kitab, di awal kitab kita ini, tentang tagut. Ditanyakan kepada sahabat yang satu, apa itu tagut? Syaitan. Satu saja. Apakah betul yang namanya tagut cuma syaitan? Enggak, masih ada yang lain. Cuma ka'adati tafsiri salaf, seperti kebiasaan tafsir para salaf, hanya menyebutkan satu anggotanya saja. Apa itu tagut? Syaitan. Ditanyakan pada yang lain, apa itu syaitan? Apa itu tagut? Kuhan, dukun-dukun. Apa itu tagut? Itu tagut, tokoh sesat itu yang mengajak pada kesesatan. Semuanya benar, karena tagut mencakup semuanya. Maka barakallahu fiikum, faman sarafa minha syai'an liqabrin, maka siapa yang memberikan sedikit saja kepada kuburan, sedikit dari apa? Dari di. Karena ayatnya berbunyi mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan din untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa saja din? Doa, din. Salah, din. Istighatsah, din, dan seterusnya. Maka tidak boleh menyembelihkannya kepada kuburan au sanam atau berhala, au wasan atau wasan, dan lain-lain. Berarti dia telah menjadikan benda-benda tadi sebagai sesembahan. Wa ja'alahu syarikan lillahi fil ilahiyah, dan menjadikan bagi Allah sekutu dalam ketuhanan yang sesungguhnya tidak pantas kecuali bagi dia, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, wa man yaj'u ma Allahi ilahan akhar, siapa yang menyeru selain Allah Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, yang enggak ada bukti baginya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan falah orang-orang kafir. Di sini dibilang kafir oleh Allah. Enggak akan falah orang-orang kafir, yaitu yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Fatabayyana bihadza aw bihadhil ayah wa nahwiha anna da'wata ghairillahi syirkun. Maka ayat ini menunjukkan bahwa doa kepada selain Allah adalah kesyirikan. Wa kufrun, dan kekufuran. Wa dalalun, dan kesesatan. Dan zulmun, kezaliman. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang pertama, innaka idzan minadh-dhalimin. Sebagaimana ucapan Allah, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa hu, wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlih, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Jika Allah menyentuhkan madarat, maka enggak akan ada yang menyingkapkannya siapapun kecuali Allah sendiri. Dan kalau Allah menghendaki dengan kebaikan kepadamu, maka enggak akan ada yang bisa menghalangi kebaikan itu kepadamu. Allah timpakan pada siapa yang dikehendakinya, dan dia, dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan pada siapapun sekehendaknya kepada hamba-hambanya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.